وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة سكلاني إخوانا أخوات رحمني ورحمكم الله tema kita kali ini ayat persatuan mengacu pada kisaran 3 ayat dari surat Ali Imran 103 sampai 105 insyaallah. Mengapa kita judulkan ayat persatuan? Karena pada hakikatnya persatuan itu memiliki syarat. Syarat asasinya ada di ayat-ayat ini. Yang mana syarat ini dilalaikan banyak pihak, bahkan ditentang oleh banyak pihak. Tetapi luar biasanya jemaah sekalian, pihak-pihak yang menentang syarat-syarat persatuan adalah pihak-pihak yang menslogankan menuju persatuan. Ya, ibaratnya ada orang nyuruh kita wudu, ya. Tetapi ketika kita kasih air yang suci mensucikan, enggak mau dia. Dan justru maunya apa? Air comberan. Itu semu semata. Bahkan tidak sama sekali mensucikan, justru memperkeruh. Dan sekarang jemaah sekalian, tidak sedikit dari pihak yang merasa memiliki khudwah, petunjuk untuk mempersatukan umat kaum muslimin, tetapi yang dipakai atau yang dimanfaatkan atau digunakan justru hal yang membuat nanti di akhirat banyak orang menyesal. Karena tidak mengacu dengan bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana akhlak salaf dalam masalah ini. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rabb kita Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 103 sampai 105. Kita satu persatu ayat akan kita kupas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله تعالى برفرمان wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah Ta'ala. I'tisam yaitu tamassuk bisyiddah, yaitu memegang dengan betul-betul. Dan bihablillah di sini yaitu kitabuhu Al-Quran wa dinuhu Al-Islam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan agama Islam ini. لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالدِّينَ هُمَا أَصِّلَةُ أَلَّتِ تَرْبِطُ الْمُسْلِمَ بِرَبِّهِ. Karena Al-Kitab, Al-Quran dan agama ini syarat Allah. Keduanya adalah ikatan yang mengikat Muslim dengan Rabbnya. Ya. Jadi seperti itu maksudnya. Kalau misalnya kita wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, maksudnya agama Allah Ta'ala. Itu teguhlah dengan agama Allah, taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, jangan kalian berpecah belah. Sebagian orang berbicara tentang masalah tafarruq, yaitu berpecah belahnya kaum muslimin, dan itu adalah kenyataan di zaman sekarang. Yang kelompok ini berkiblat pada kelompok ini, berkiblat pada imamnya, berkiblat pada gurunya, dan seterusnya. Namun sayangnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Katanya pengen bersatu, katanya pengen mempersatukan umat. Tetapi ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tetibanya mereka berkata apa? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Kami hanya mengikuti warisan nenek moyang kami, apa yang sudah ada tradisi jangan diubah. Jangan memecah belah umat dengan melawan tradisi. Enggak ada itu, enggak usah pakai sunah-sunahan lah, udah. Ikuti aja bapak-bapak kita. Begitu. Kalimat-kalimat seperti ini atau prinsip hidup seperti ini adalah slogan kemunduran menuju ke zaman primitif. Kenapa enggak sekalian nyembah patung sekalian sana? Kalau memang mau kembali ke nenek moyang. Kenapa yang orang Sunda, kenapa enggak kembali ke agama Sunda wiwitan sekalian? Kenapa kok KTP-nya Islam? Katanya mau ikut nenek moyang. Ikut bapak-bapak kita dulu. Kenapa yang Jawa enggak kembali ke Kejawen Maneges sekalian? Kenapa enggak kembali ke sana? Katanya mau ikut nenek moyang. Kenapa enggak maksimal? Kenapa setengah-setengah? Kalau lagi untung pengen ikut syariat, kalau untungnya ikut nenek moyang, ikut nenek moyang. Tidakkah ini sebuah kemunafikan? Kalau setengah-setengah kayak gini jemaah sekalian. Maka yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau memang betul-betul mau disebut muslim, mukmin, bertakwa, derajat tinggi di akhirat nanti, masuklah ke Islam ini dengan Islam, dengan secara kaffah. Kaffah itu menyeluruh, tidak main untung-untungan. Kalau enak Islamnya kita ikut. Kalau enggak sesuai hawa nafsu, melorotin uang, bakul lagi enggak mau ikut. Ya. Giliran untuk keuntungan duniawi kita ikut. Giliran zakatnya kita enggak mau ikut. Lah zakatnya lupain aja lah, itu kan buat orang-orang kaya ya, padahal dia kaya. Begitu jemaah sekalian, berarti enggak masuk Islam secara kafah. Dan di ayat tersebut ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maka jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena orang yang enggan untuk betul-betul komprehensif prinsipil semua Islam diambil sesuai Al-Quran Sunnah, maka akan mudah dia untuk mengikuti jejaknya syaitan. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Betul-betul semua tentang agama Allah, syariat Allah, ikuti. Minimal kalaupun kita melanggar, kalau emang itu hukumnya haram, kita bilang haram. Gitu loh. Jujur. Kejujuran itu sangat penting, gitu loh jemaah sekalian. Buat bekal akhirat nanti. Kita boleh membohongi umat, atau bukan boleh, mungkin bisa kita membohongi umat atau membohongi teman kita. Yang hukum ini halal kita haramkan, yang ini aslinya haram kita halalkan, yang ini sunnah kita lawan, yang ini bid'ah kita tegakkan. Mungkin kita bisa menipu dengan retorika, dengan keahlian bahasa Arab, dengan dan seterusnya, sehingga kalangan awam yang mereka lebih suka apa-apa yang sesuai dengan selera mereka, akhirnya kemudian mereka, wah ini baru ustadz, ini bagus nih. Tetapi kejujuran itu akan menjadi taruhan di hari akhir nanti jemaah sekalian. Allah yang akan menanya. Dan mengerikannya, Allah Ta'ala itu alimum bidhati sudur, maha mengilmui, maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada kita jemaah sekalian. Kalau kita gak jujur di dunia, kita gak, kalau kita bohong di dunia, kita gak bisa lagi bohong di akhirat. Gak bisa lagi, gak bisa lagi. Wala tafarruqu, jangan bercerai-berai. Dan ternyata di sini kalau kita korek jemaah sekalian, sebabnya tafarruq adalah tidak beri'tisam bihablillah. Sebabnya pecah belah adalah tidak berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Banyak orang menganggap bahwasanya yang memecah belah itu ustaz. Karena ustaznya itu dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit enggak boleh, dikit-dikit haram. Maka ustaz ini jemaah sekalian, kalau memang ada dalil ikuti. Kalau ternyata apa yang dikatakan ustaz ini dikit-dikit ternyata dilabeli ini syirik, jangan. Dikit-dikit dilabeli ini haram, jangan. Itu ibarat orang tua ngelihat bagaimana pangsa zaman sekarang jemaah sekalian. Nah, jangan ke mall. Apaan sih mak nih? Berisik. Nah, jangan ngumpul di situ, banyak orang jelek. Udah lama aja, jangan khawatir, beda zamannya. Makan dulu kan nangkring paling di pohon, di mana, di kebon. Kalau kita kan di mal udah waktunya, Pak, gitu kan? Itulah anak-anak bandel, enggak mau dinasihatin. Nanti kalau udah kejadian baru nyaho, gitu kan? Ibaratnya sekarang kalau misalnya ada ustaz dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah dan perkataan salaf mengatakan afwan akhi, Pak, ini bid'ah, Pak. Pak, maaf, ini syirik, Pak. Hati-hati, Pak. Atau ini menjuruk ke syirik, hati-hati, Pak. Aduh, saat hari gini masih tukang nyalahin. Bukan tukang nyalahin karena emang itu salah, maka kita salahin. Yang justru yang enggak benar itu adalah apa? Udah tahu salah, ustaznya ngebiarin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Demi apa? Ridho manusia. Ini bukan i'tisam. Ini justru penyebab tercerai berainya umat. Yang satu berkiblat ke sini bilang ini bukan syirik, ini baru. Yang satu tradisi baru, ini bukan syirik, ini bukan bidah. Enggak, semuanya boleh. Semuanya boleh. Yang enggak boleh itu yang merasa paling benar, gitu kan katanya. Itulah fitnah zaman sekarang, jemaah sekalian, ketika orang-orang yang merasa paling benar enggak mau diralat. Orang merasa paling benar enggak mau diralat, kemudian membalikkan dengan kalimat jangan merasa paling benar, Ustaz. Padahal dia telah merasa paling benar. Orang-orang yang terbiasa mengatakan jangan merasa paling benar, orang seperti inilah yang merasa sudah benar. Karena enggak mau diralat. Padahal isinya bobrok, ritualnya enggak benar, isinya kebid'ahan, kadang kesyirikan, kadang kemaksiatan dilegalisir. Ketika dia saya jangan kayak gitu. Bukankah dulu agama di buku dulu Nabi Lut alaihi salam kemungkaran yang sangat besar yaitu homoseksual. Nabi Lut alaihi salam sudah mengingkari berkali-kali bertubi-tubi. Umatnya bilang apa? Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin? Bukankah kami sudah menyuruh kamu jangan sekali-kali nyuruh-nyuruh kita? Jangan larang-larang kita apapun. Itu kata orang-orang homoseksual di Sodom. Maka jemaah sekalian, kalau sekarang kita udah tahu salah, enggak mau direlat, ada keserupaan dengan orang-orang seperti itu. Bukan hanya kaumnya Nabi Lut, sebelumnya kaumnya Nabi Nuh, begitu juga dengan kaumnya Nabi Ibrahim dan kaum-kaum berikutnya dari orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan azab kepada mereka. Apalagi kebanyakan dari mereka, kata Allah Ta'ala, kanu aktaruhum musyrikin. Kebanyakan dari mereka itu justru orang-orang yang berbuat syirik. Ketika dikatakan bahaya, Pak, ini menuju syirik, Pak, jangan kesini, Pak, hati-hati. Udah, Ustaz, ya Allah, hari gini masih ngebahas syirik. Ustaz, hari gini masih ngebahas bid'ah. Ustaz, hari ini jangan ngerasa paling benar deh, Ustaz. Kan gitu. Sebagian seperti itu, bukan? Iya, seperti itu. Enggak masuk Islam secara kafah. Padahal Allah merintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Bersatulah. Tapi persatuan dari mana datangnya, jemaah sekalian? Kalau persatuan datangnya dari rasio masing-masing, enggak bakal bersatu, Pak. Kenapa? Karena akal kita masing-masing ada kapasitas berbeda. Ustaz berpendapat seperti ini, tentu rata-rata beda dengan awamnya. Penjual lontong beda dengan penjual ayam nanti. Yang jual ini beda nanti, semua akan rasio masing-masing. Menurut saya, kayak gini mau bersatu menurut saya. Enggak ada bersatu seperti ini. Kecuali kalau ada kepentingan politik atau perut, baru bersatu. Dan itu nanti akan bercerai-berai suatu saat. Tetapi kalau kita menggalang persatuan di sini dari amar ma'ruf nahi munkar sesuai bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi SAW, baru di situ walaupun awalnya pahit, nanti kita bakal ngeh, ternyata disinilah lezatnya iman. Ketika seseorang dilarang jangan nyuri, itu tidak sesuai hawa nafsunya, saya pengen nyuri, tapi Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang saya nyuri, iman berbicara. Kalau hawa nafsu berbicara, jangan. Kalau hawa nafsu berbicara, ngapain sih ngelarang-larang saya? Emang situ siapa? Emang situ Tuhan? Tuh hawa nafsu berbicara tuh. Emang kamu Tuhan ya? Ngelarang saya. Ya kan gitu. Itu hawa nafsu yang berbicara. Atau bahasa lainnya syaitan yang sedang berbicara. Jemaah sekalian, kata Allah Ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sebutlah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wahai para sahabat, di sini teguran untuk nasihat untuk para sahabat. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da. Kalian dulunya adalah saling bermusuhan. dulu Aus dan Khazraj bagaimana. Kemudian banyak umumnya orang-orang Arab itu kan kalau ada singgungan kabilah sedikit langsung mungkin bisa pertumpahan darah dan perang. Dulunya permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala allafa, ta'lif. Ta'lif itu melunakkan hati. Melunakkan sehingga bisa berkumpul. Jemaah sekalian, kita berkumpul dengan baik, bersatu itu belum bisa terjadi kecuali kalau ada kesamaan, common sense. Dan kesamaan itu yang melunakkan hati antar kita jemaah sekalian. Nah, sekarang common sense berkumpul kita tuh apa gitu loh. Kalau masalah perut jemaah sekalian, kalau masalah perut tuh dunia akan hilang. Kita boleh berkumpul karena masalah perut. Kita boleh berkumpul karena ada kepentingan dunia. Ya mana dunia akan hilang. Dan nanti ketika masing-masing mendapatkan kepentingannya, ibarat kucing makan itu menghardik temannya, bahkan emaknya sendiri dihardik. Kita pernah lihat kan seperti itu jemaah sekalian. Ya, kita lihat kucing-kucing berkumpul, kemudian majikannya, ya, pemiliknya menggadang-gadangkan ikan. Ya, itu kan pada bersatu untuk mencari ikan itu. Ketika disebarkan ikan itu, mereka akan berebutan dan serobotan, bahkan ibunya sendiri dicakar oleh anaknya. Enggak mengenal dalam istilah mereka durhaka atau apa, enggak kenal. Yang penting saya sudah dapat jatah. Mereka baru bersatu ketika apa? Ada kepentingan perut, kucing. Kalau manusia masih kayak gitu, harus berpikir ulang lagi. Maka jemaah sekalian, di sini Allah Taala mengabarkan bagaimana fa'allafa baina qulubikum, bagaimana kok Allah Taala merajut persatuan umat kaum muslimin sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Atas dasar apa sih mereka itu seperti itu? Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka kemudian setelah tadinya kalian berperang, saling bermusuhan, kemudian Allah persatukan hati kalian sehingga dengan karunia Allah kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Sedangkan ketika itu tadinya kalian tuh berada di tepi jurang neraka. Itu berarti di kekufuran, ya. Penyimpangan. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Taala menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Tapi berarti pertanyaannya sini jemaah sekalian. Kok bisa para sahabat itu bersatu ya? Muhajirin dan Ansar. Enggak ada dengki-dengkian jemaah sekalian. Enggak ada dengki-dengkian masyaallah. Kalangan Ansar ketika mereka kan penghuni Madinah. Pribumi Madinah. Nabi Muhammad SAW terakhir datang. Kemudian kalau kaum muhajirin datang. Ya. Kaum muhajirin ini ibarat tamu, tamu selamanya gitu loh. Yang bakal nempati juga kos-kosan mereka gitu. Ya di sana dulu gak ada kos-kosan. Rumah mereka langsung. Jadi tinggal di rumah mereka dulu. Sebelum nanti akhirnya kaum muhajirin berusaha ya mencari nafkah dan seterusnya. Akhirnya mereka masing-masing punya rumah. Tapi awalnya apa? Numpang dulu. Taib. Numpang dulu di sini, ikhwan. Bersatu enggak? Bersatu, masya Allah. Atas dasar apa kok mereka bisa seperti itu? Apakah karena ada kepentingan politik? Enggak. Apakah karena ini suatu strategi untuk mengelabuhi orang-orang muhajirin? Enggak. Apakah karena orang muhajirin kaya-kaya nih? Nanti kalau misalnya mereka ke rumah kita, kita bakal dapat banyak duit. Justru kalangan muhajirin kebanyakan mereka meninggalkan harta bendanya di Mekah. Lihat Suhaib Ar-Rumi. Ditinggal dan bahkan diberikan, sudah terserahlah orang-orang musyrik untuk ambil dah semuanya. Dan banyak dari para sahabat yang mungkin ketika mereka di Mekah kaya, mereka tinggalkan itu semua. Ke Madinah kemudian. Berarti yang datang ini, maaf, orang-orang para sahabat yang memang tidak punya duit, alias ketika itu lagi miskin-miskinnya, lagi butuh bantuan. Makanya orang Ansar disebut Ansar karena jamak dari Nasir, artinya orang-orang yang membantu. Membantu orang-orang muhajirin yang berhijrah. Bahkan orang-orang Ansar ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin dibandingkan diri mereka, padahal diri mereka juga butuh. Enggak ada dengki, enggak ada hasad di sini. Bersatu benar-benar, kok bisa jemaah? Kok bisa? Kenapa bisa seperti itu? Karena bukan dunia yang mereka cari jemaah sekalian. Ini ada isyarat di kejadian ini bahwasanya siapapun yang bersatu karena dunia semata, maka suatu saat Allah akan mencerai-beraikan mereka. Syukur-syukur masih di dunia cerai-berainya, karena kalau di dunia masih bisa taubat kita ini. Tapi kalau cerai-berainya di akhirat, itu enggak enak. Idz tabarra'a alladziina tubi'u min alladziina tabi'u wa ra'u al'adzaaba wa taqatta'at bihim al'asbaab. Ketika orang-orang yang diikuti di dunia, namanya juga tokoh dengan follower mereka itu kan bersatu teguh, bersatu padu, dan para follower itu pasti mendukung tokoh-tokoh yang mereka cintai. Kalau ada orang yang nyinyir kepada tokoh mereka, dibantai langsung, dibantah langsung sama para follower dan fansnya. Itu di dunia. Ketika di akhirat ternyata tokoh-tokoh menyimpang ini, kemudian apa? Berlepas diri dari para followernya. Nyesel semuanya, nyesel semuanya. Waraul azab, mereka kemudian melihat azab. Wataqattu'at bihimul asbab. Terputus kemudian tali-tali persatuan mereka. Terputus jemaah sekalian. Maka sekarang kita ini di masjid ngapain coba Pak? Sampai ngapain di masjid? Sholat berjamaah, taib. Ada enggak ketika sholat berjamaah kita nyari dunia di sini? Enggak ada. Udah yuk kita bersatu bersama-sama di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kepentingan perut di sini jemaah sekalian. Ya kalau nanti habis kajian ada lontong sayur ya enggak apa-apa. Cuman kan bukan itu kan tujuannya Pak ya. Iya. Bukan itu ya. Kalau ada tujuannya itu ya saya pesankan tolong ubah niatnya gitu loh. Ya itu bonus nanti itu. Sehingga kalau enggak ada antum enggak marah kan Pak? Ih, enggak marah. Coba kalau misalnya dari awal niatnya dapat nasi uduk lontong sayur habis kajian. Ternyata enggak ada. Wah, gimana nih? Wah, gitu kan. Ya, karena apa? Masalah perut bersatunya. Coba kalau gitu, Pak ya. Kita ngumpul di sini karena apa? Karena lontong sayur. Ya, tapi Anda enggak tahu menunya apa nanti. Biasanya apa biasanya? Enggak tahu. Antum orang sini bukan? Bubur. Maksudnya karena bubur misalnya. Ya, Anda enggak tahu karena enggak ikutan Anda. Ya, bubur misalnya, ya. Udah ada niatan gitu. Kan niatan perut berarti itu. Dunia berarti kan? Ya memang wajib kita makan, ya harus makan memang. Tapi kalau dalam masalah seperti ini kemudian niatnya seperti itu, nanti kalau misalnya ada, belum tentu kita bersyukur. Kalau enggak ada, wah, gimana nih DKM nih, panitia nih, Masya Allah ingkar janji, padahal enggak ada yang janjiin, ya. Situ aja yang niatnya pengen kayak gitu, ya. Type seperti itu. Itu ayat pertama yang kita bahas. Ayat kedua berikutnya jemaah sekalian, dan mohon maaf kalau misalnya agak sedikit sedikit lebih keras. Sebenarnya tidak keras, cuma mungkin bagi sebagian agak tajam bahasa saya, tetapi enggak apa-apa, ini agar membangunkan saja, ya. 104 dari surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang di sini nih. Ini berarti di sini. Ini kuncinya jemaah sekalian. Kalau mau bersatu ini nih. Ini kuncinya Allah kasih berikutnya. Ya. Karena 104 penyebutan apa? Kunci persatuan, asasnya. Dari mana kita? Kunci itu kan berarti kita enggak bisa membuka pintu tanpa kunci. Artinya lainnya, kita enggak bisa menggalang persatuan betul-betul tanpa mengamalkan ayat ini. Beneran, Pak? Beneran, Pak? Jangan dipalsukan oleh opini orang, tapi lihat di sini Al-Qur'an bagaimana. Ini kuncinya 104. Dan kemudian lawannya dari persatuan nomor 105 dari Ali Imran, yaitu perceraian, perselisihan. Kenapa bisa berselisih? Karena tidak mengamalkan 104. Lihat di sini, wal takum minkum ummah, hendaklah di antara kalian ada golongan orang yang yad'una ilal khair, yaitu menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebaikan. Ya, harus ada tuh. Di Kalibata City harus ada tuh. Harus ada, walaupun ya tidak harus semua, enggak harus semua, harus ada jumlah yang cukup. Kalau misalnya sholat ada yang ngajak, yang nongkrong diajak, mas sholat udah cukup, ya mas sholat mas yuk, udah cukup. Antum nggak perlu narik kayak narik anak kecil, nggak perlu kan? Cukup mas, sholat mas. Bahkan sebenarnya Pak, sampean pakai busana muslim aja, itu sebenarnya secara nggak langsung itu dakwah loh. Pakai busana muslim, jalan di apartemen bagian mana, dan orang-orang lihat itu bagian dari dakwah. Kalau antum niatkan dakwah, beneran? Pakai busana muslim, ya, pakai baju koko, pakai sarung atau pakai jubah atau pakai peci dan seterusnya. Orang kan ngeliat ini, oh mau sholat dia, itu sama dengan memberitahu ke orang bahwasanya ini waktunya sholat. Bahkan tanpa mengucapkan kalimat apapun, antum lewat pak, ya, dengan niatan semoga orang mengingat sholat dengan pakaian ini, itu sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya pak, ya kalau memang nggak berani untuk ngomong langsung, karena nggak semua orang berani bilang, bang sholat bang, gitu. Ya, kadang dijawab sama temannya, udah gua nitip aja dah, nah kan gitu kan gak enak banget ya. Jadi yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat hal yang ma'ruf. Sebenarnya ini seperti sinonim antara yad'una al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, ini seperti sinonim, yaitu serupa. Serupa walaupun yad'una al-khair ini lebih umum lagi daripada ya'muruna bil ma'ruf. Ya yad'una mengajak, ya'murun memerintahkan. Dan kemudian yang berat sebenarnya jemaah sekalian yang ketiga, wa yanhauna 'anil munkar. Nah ini melarang orang, mencegah orang dari kemungkaran. Ini yang sulit, apalagi zaman sekarang. Ketika orang-orang punya slogan jangan merasa paling benar gitu, atau jangan merasa benar sendiri. Ya, kata siapa kita merasa benar sendiri jemaah sekalian? Kita ini kalau sudah mempunyai ayat atau hadis yang valid tentang suatu ilmu, kalau kita enggak merasa itu benar, terus kita kapan dakwahnya? Terus kita kapan merasa benarnya? Kita bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina." Jangan kalian mendekati zina. Pas kita bilang gitu kepada orang yang melacur, yang pelacur bilang, "Pak, jangan merasa paling benar sendiri ya, Pak. Kan enggak nyambung." Lah, saya kan amarna munkar. Kok malah sampean malah menilai hati saya merasa paling benar? Saya pun punya dosa. Tapi ketika saya melihat kayak gini, saya pengen nasihatin kan gitu. Kira-kira gimana Pak ketika ada orang tua ngomong sama anaknya, "Nak, nanti kalau misalnya mau naik angkot atau naik bis atau naik apa safar, doa ya." Atau keluar rumah doa bismillahirrahmanirrahim tuh. Anaknya bilang, "Bu, udahlah, jangan merasa paling benar." Kira-kira gimana? Enggak nyambung apa coba, kan? Kayak anak kecil gitu loh. Enggak ngerti apa. Kemudian ketika ibu bilang, "Nak, kalau misalnya main jangan main tanah, itu banyak cacing, kotor. Nanti kena kuman kamu." Ibu kayak udah bener aja hidupnya. Gimana kira-kira? Enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Sekarang ketika ada Nabi Musa alaihissalam bilang kepada kaumnya, "Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah." Wahai kaumku sekalian, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Perintah dari Allah. Apa kata kaumnya? "Qalu atattakhidhuna huzwa? Are you kidding me?" Gitu kan. "Ente bercanda ya Musa?" Gitu. Bercanda ente. Tuh lihat. Perintah dilawan sama orang yang tidak berilmu. Udah kekanak-kanakan sifatnya. Ketika kita melarang sesuatu karena khawatir terjerumus, bukan karena apa-apa, bukan karena merasa paling benar, merasa hebat sendiri, bukan. Kalau itu tudingannya, itu menutup pintu amar ma'ruf nahi munkar, dan itu akan membuat kita berpecah belah nanti. Ini harus betul-betul, ini mindset kita dipahami baik-baik di sini. Mindset betul-betul harus diubah. Yang tadinya bagi sebagian banyak orang sekarang, manusia milenial sekarang itu, bagi banyak dari kita, nahi munkar itu memecah belah umat itu. Ustadz-ustadz yang dikit-dikit mentahzir, dikit-dikit ngomongin tentang syirik, dikit, sampai cincin aja diurus. Padahal itu ada hadisnya loh. Cincin diurus, gelang diurus, katanya syirik ini itu. Ya, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit ini itu. Itu tuh yang memecah belah umat. Justru sebaliknya, ustadz-ustadz seperti ini, kalau memang mereka punya dalil, mereka ingin menyatukan umat di atas dalil. Dan kita lihat persatuan umat yang terbaik di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka gurunya adalah Rasulullah, gurunya dalil langsung. Memang betul kita sekarang punya dalil, pakai dalil, dan kita juga melihat bagaimana penjelasan ulama. Tapi ulamanya ulama yang mana? Gitu loh. Ulamanya adalah ulama yang betul-betul rabbaniyun, kembali betul-betul ke dalil, ulama-ulama yang jujur, bukan ulama-ulama yang ada tanda kutipnya. Ya, nggak semua yang bernama Abu benar, ya nggak? Ya kan Pak? Ada Abu Fulan, ya. Karena ada namanya Abu benar, ulama tuh. Nggak semua pakai sorban jadi benar, nggak mesti. Kalau kita mensimbolkan kebenaran itu dari nama semata dan dari pakaian semata, itulah banyak dari kita sekarang asal sudah bisa orasi, kuat, lantang, benar tuh orang. Allah musta'an. Kalau kayak gitu, masya Allah. Asal berani, benar tuh orang. Nanti begal juga berani itu begal. Ya Pak ya. Dulu kan di daerah jalan flyover ini kan, ketika ojek, mohon maaf, ojek online belum banyak dulu, itu kan berapa kali terjadi begal Pak di atas. Berani. Kira-kira karena berani benar gak? Nah, ada orang berani karena benar, dan ada orang benar tapi gak berani, dan ada orang udah gak benar berani lagi. Nah ini yang susah nih. Udah gak benar berani ngeyel lagi pas dikasih tahu. Ini yang seperti ini. Ini biasanya sifat kekanak-kanakan seperti ini yang membuat orang-orang kemudian rusuh, bingung, gak ngerti, gak paham. Jemaah sekalian, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada. Harus ada di tanah kita ini. Ya skalanya ya tergantung diri relatif semampunya kita, jemaah sekalian. Maka di sini kalau memang misal suatu saat kita ditegur oleh seseorang yang dia masya Allah agamanya bagus, kita tegur, mas, pak, jangan berbuat seperti ini. Loh kenapa mas? Itu dilarang oleh Nabi SAW. Oh, itu jangan langsung, wah, ekstrim banget, dikit-dikit Nabi. Situ Tuhan ya. Ini kan gak nyambung. Ini bisikan syaitan ini, jawaban seperti itu. Dengerin dulu apa dalilnya, apa alasannya. Ternyata benar, itu dari Nabi SAW. Ya udah. Minimal kalau memang tetap bermaksiat, minimal akuilah gitu loh. Jangan membangkang dari awal. Jangan itu adalah sifat iblis. Iblis ketika melihat Adam, itu enggak mau ngakuin keutamaan Adam, padahal dia tahu nih Adam ini punya keutamaan. Akhirnya apa? Setelah enggak mau ngakuin apa? Ada perintah, ada larangan dari Allah, itu enggak mau, enggak menggubris, ya enggak? Kenapa kok iblis itu enggak mau sujud kepada Adam? Sujud penghormatan. Kenapa? Karena sedari awal iblis sudah menanamkan di hatinya, memblokir enggak mengakui kebagusan atau keutamaan Adam. Enggak mau ngakuin. Ibaratnya ada orang enggak mau ngakuin kebenaran, itu ya susah diajak benar karena enggak mau ngakuin itu benar. Ya begitu ya jemaah sekalian ya. Ya. Ibaratnya gini, Pak. Untuk keluar dari Kalibata City, kita harus pakai apa? Harus pakai apa, Pak? Kartu, ya. Kartu apa? Flash atau apa gitu ya. Taip. Kemudian antum enggak mengakui itu. Ya. Gua pas di sama penjaganya, pengawas yang di gardu itu, "Pak, hanya bisa pakai kartu, Pak. Sekarang enggak bisa cash, Pak." Enggak, saya enggak mau. Gimana Pak, gak bisa nih Pak, gak mau. Saya maunya cash. Loh, gak ini udah peraturan Pak. Lah, terserah saya dong. Ini kan hidup-hidup saya. Anak kecil aja Pak, gak ada yang kayak gini Pak. Ya kan ya. Tapi dia gak, ini terserah saya dong. Enggak Pak, ini peraturan Pak, diperintahkan oleh orang, udah menjadi peraturan sini Pak, gak bisa Pak. Gak bisa, buka dah kok gitu, udah saya bayar cash 10 ribu gak apa-apa, yang penting saya gak mau pakai kartu. Itu karena apa? Karena tidak mau mengakui tentang uang virtual. Enggak, saya enggak mau. Saya maunya kolot aja, konservatif aja. Tuh lihat Pak, susah jadi orang kayak gini Pak. Enggak mau mengakui kenyataan dan kebenaran. Ya kalau ada yang seperti itu sekarang ya sulit hidupnya itu. Masuk mana-mana sulit. Besok-besok mendingan enggak usah bawa motor, jalan kaki, ya kan gitu. Atau naik angkot aja. Begitu jemaah sekalian, akan susah orang kalau udah memblokir kebenaran dan dia enggak mau mengakuinya. Dia enggak bakal ikut. Dari awal enggak bakal ikut. Sebagaimana suatu ketika ini ada khilaf dalam masalah tasyahud. Ya, telunjuk ini dengan menggerakkan jemari telunjuk. Itu khilaf di antara ulama. Ana pribadi tidak mengamalkannya karena wallahu alam mungkin hadisnya lebih condong ke syadz hadisnya. Baik. Tapi ini teman-teman yang seperti ini ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Ya, walaupun kita tidak mengamalkannya. Di suatu masjid ada yang kayak gitu. Ya. Di suatu masjid, masjid yang ustaz-ustaznya itu tidak mengajarkan sunnah Nabi. Ya. Makanya enggak ngerti gini-ginian. Jujur aja, Pak. Enggak banyak diri kita baru enggak ngerti. Banyak kita itu baru ngerti doa antara azan dan iqamah itu doa yang mustajab. Baru ngerti kapan? Setelah zaman internet. Dulu kita ngaji apa-apa ternyata enggak dikasih tahu sama guru-guru kita. Mungkin karena ilmunya kurang dulu. Tapi sayangnya sekarang orang enggak mau mengakui sebagian dari orang enggak mengakui akan kekolotan diri dan pengetahuan sebagian orang lainnya tentang sunnah Nabi SAW. Makanya di masjid ini ada seorang pemuda pakai ini, ya. Lah, ini azan subuh apa azan apa? Hah? Azan syuruq ya. Ya, kayak gini. Kemudian sampingnya bapak-bapak ngelihat sampingnya kayak gitu, ditegrep tangannya. Bek. Lagi sholat Pak, sholat berjamaah, ditegrep tangannya. Ketegrep tuh apa ya baca? Kayak kucing negrep mangsa tuh. Enggak ngomong, cuma ditegrep aja tangannya. Kan bingung tuh anak. Mau ngomong batal, ya udah diam aja. Assalamualaikum. Selesai sholat, kamu ngapain kayak gitu tadi tangannya? Maksudnya ditanya kok tanya gerak-gerak, kamu ngapain? Enggak Pak, ini ada hadisnya Pak, ada sunnahnya Pak. Sunnah, enggak ada sunnah-sunahan di sini. Kata bapak-bapak itu, enggak ada sunnah-sunahan. Kamu kalau masih kayak gitu enggak boleh sholat di masjid ini. Tuh lihat Pak. Yang kadang-kadang orang yang kayak gini bilang ekstrim. Yang ekstrim itu siapa? Yang ekstrim justru yang melarang orang sholat itu gara-gara mengamalkan sunnah. Yang mereka anggap sunnah. Walaupun anak mengamalkan itu. Tuh lihat, kalau dari awal gak mengakui sunnah, jangankan ikut kebenaran Pak. Itu aja udah diingkari yang seperti bahkan dilawan. Karena ketidaktahuan kadang-kadang. Ya, kayak gini mau bersatu Pak kira-kira? Enggak bisa bersatu ketika melihat hal yang sunnah yang tidak dia kenal dilawan itu sunnah. Bagaimana mau bersatu jemaah sekalian? Tapi sebaliknya kalau kita mengenal bagaimana sunnah Nabi secara komplit dan kemudian kita tidak mengamalkan syirik, kita tidak menambah-nambah kebid'ahan dan diusahakan tidak bermaksiat, maka di sini baru hati kita bersatu jemaah sekalian. Baru hati kita bersatu. Yaitu betul-betul berilmu, mengetahui ilmunya, tidak melakukan syirik, tidak mengamalkan bid'ah, dan tidak bermaksiat, minimal tidak terang-terangan bermaksiat, maka insya Allah hati kita akan bersatu di masjid. Iya. Amar ma'ruf nahi munkar tegak kalau udah kayak gitu. Tapi kalau udah sama-sama enggak mengakui, enggak enak amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Misalnya nih, ya. Mau amar ma'ruf, Pak, yuk sholat di masjid. Kan sunnah sholat di masjid itu enggak wajib. Udah situ-situ aja lah. Pak, tapi kan walaupun mungkin menurut Bapak sunnah, tapi kan fadilahnya besar, Pak. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri, gitu kan. Akhirnya apa? Udah enggak ada amar ma'ruf gara-gara tudingan merasa paling benar. Ya kan? Gitu. Ya. Dan banyak contoh-contoh lainnya yang saya khawatir nanti banyak yang tidak suka, tapi cukup sekian aja untuk contoh ayat berikut, ya. Ayat 105, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarruq mutafarriqun, yaitu bercerai-berai. واختلفوا, dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Udah jelas tapi tetap aja masih khilafiyah gitu loh. Udah jelas masih aja khilafiyah. Ya. Mungkin ada sebagian dari kita mungkin ya mengucapkan selamat ulang tahun, ya. Bahkan juga ada yang tiba-tiba ngasih nasi tumpeng ke pendeta, ya. Masya Allah. Dan ketika ada kajian dibubarin, tapi nasi tumpeng dikasih ke pendeta. Wah, masya Allah, ya, ajib. Kepada orang-orang kafir rukun enak gitu. Kepada sesama muslim ganasnya masya Allah. Taib, seperti itu. Itu mau bersatu jemaah. Itulah persatuan. Itu pluralisme agama. Itu liberalisme. Itu mah menjurus kepada apa? Kekufuran takutnya. Iya. Nasi tumpeng dikasih, wah ditepuk tanganin sama jemaat gereja. Plok plok plok plok plok. Wah, ini baru nih Islam toleran. Masya Allah, seolah-olah Nabi SAW itu tidak toleran loh. Ada gak Nabi dan para sahabat ngasih nasi tumpeng dan semisalnya ke orang Yahudi gitu? Masya Allah. Padahal asalnya orang kafir itu memusuhi Islam, jemaah sekalian. Kepada musuh kita berbuat baik dan berbuat ihsan. Birrul musuh ya, berbuat baik kepada musuh. Tapi kepada umat Islam yang berusaha marmaf yang munkar, wah jangan, gak boleh. Stop ekstremisme. Amar ma'ruf nahi munkar ekstrim, kata mereka. Radikal. Sementara kalau misalnya saling cipika-cipiki ya, sampai menziarahi negaranya dan salaman terhadap pendeta terbesarnya, itu toleransi, masya Allah. Ya, justru ini munkar. Ya, kita katakan seperti ini, wakilnya seperti ini, jemaah sekalian. Kalau misalnya diantara jemaah, Ustaz gak usah nyinggung-nyinggung itu dong. Terus kita harus nyinggung apa? Undur-undur di tanah. Kejadiannya kan memang antar manusia kita. Itu yang harus kita ingatkan. Agar apa? Agar ingat. Ya. Kita diperintahkan untuk saling mengingatkan, jemaah sekalian. Ingat di surat di hari Jumat. Biasanya khatib, imam, bawakan surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dua surat itu di dalamnya terkandung apa, perintah untuk apa? Zakir. Ya. Diberikan peringatan itu. Ya kan? Dua-duanya di surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dan kita disuruh ngingetin apa? Berikan peringatan tuh orang, jangan seperti itu kalian. Supaya kita iling, ingat betul-betul. Jangan seperti itu. Ini baru nahi munkar, jemaah sekalian. Sayangnya di zaman ini kadang-kadang malah yang nahi munkar yang dilawan. Yang amar ma'ruf nahi munkar itu yang dilawan dengan alasan apa tadi? Merasa paling benar, merasa hebat sendiri. Ah, tudingan-tudingan seperti yang tidak ada insyaallah pada hati-hati kita insyaallah. Ya, justru kita di sini bukan merasa paling benar. Kalau kita mendapatkan kebenaran, kita mengamalkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia menginginkan orang untuk mendapatkan apa yang dia juga inginkan. Kita menginginkan menyukai hidayah, taufik, ilmu. Ketika kita dapat, kita juga pengen orang-orang pun mendapatkan hidayah seperti kita. Itu namanya kecemburuan beragama yang benar. Adapun kalau lakum dinukum waliyadin, udahlah saya amal sendiri, situ amal sendiri. Kalau situ munkar, enggak, saya enggak mau ikut campur. Ini dulu yang menghancurkan orang-orang Bani Israel itu kayak gini. Mereka meninggalkan nahi munkar, makanya hancur mereka. Demi kepentingan politik dan juga perut, akhirnya enggak usah nahi munkar. Yang penting kita kenyang. Allahu musta'an. Kenyang di dunia, bagaimana di akhiratnya? Maka jangan kita bertafarruk dengan cara apa? Di antara penyebab kita bercerai-berai adalah tidak adanya lagi amar ma'ruf nahi munkar. Dan penyebab amar ma'ruf nahi munkar itu tertutup adalah ketika orang-orang yang bermaksiat itu mereka kemudian merasa apa? Menuding apa? Orang yang amar nahi munkar itu ustad-ustad yang sedikit-sedikit amar nahi munkar itu mereka pemecah belah. Dituding balik. Justru siapapun yang berdakwah menuju Allah Ta'ala dengan ikhlas, amar ma'ruf nahi munkar itu ingin merajut persatuan antar kita, jemaah sekalian. Tapi di atas persatuan yang benar, bukan persatuan yang semu sementara, persatuan yang benar lillahi ta'ala. Begitu. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu hilang, maka khulas, tercerai berai, jemaah sekalian. Memang awalnya pahit bagi sebagian kita mungkin yang punya maksiat khusus, ketika ditegur saudaranya pahit, pahit, pahit. Tapi kalau Allah Ta'ala memberi hidayah, kemudian akhirnya ngerti dia, ternyata orang yang paling sayang kepada umat, orang yang paling sayang kepada saudaranya adalah yang ketika benar katakan benar, yang salah ditegur, itu yang paling sayang, jemaah sekalian. Sementara orang yang paling menjilat kepada umat adalah yang benar, oke, benar, yang salah sebentar, kalau ternyata itu merugikan dunia saya, baik, kita anggap benar aja. Ini penjilat, penjilat dompet, ya. Nah, seperti ini jemaah. Nyari dunia. Memang bahasa saya agak sedikit gimana gitu, tapi memang betul seperti itu. Ya, betul seperti itu. Beda dengan orang yang betul-betul pengayom dengan penjilat, beda pak. Kita lihat bapak-bapak yang mengayomi misalnya. Ketika ada anak-anak yang tidak benar, nah jangan di situ, jangan di situ. Mungkin anak ini akan, ini kok bapak nih dikit-dikit repot banget sih. Ya. Tapi nanti pas gede gimana? Ngerti. Kita juga dulu punya guru-guru yang mungkin bahasanya killer gitu. Ngantuk sedikit, disetrap kita. Tapi pas kita udah jadi mahasiswa, udah jadi guru, bahkan ngerti. Ternyata itu guru saya yang paling sayang. Benar kan Pak? Coba aja Pak. Ingat deh guru-guru yang dulu tuh kita bencinya Masya Allah. Tapi ternyata pas agak gede, pikirannya lebih panjang lagi, nafas kita lebih panjang lagi. Ternyata itulah guru yang paling teringat di hati saya. Paling kena, saya sekarang jadi guru ngerti ternyata. Oh gitu ya. Itu. Coba sama guru yang murid yang main dibiarin, muridnya bawel dibiarin, muridnya tidur dibiarin, bahkan didukung dikipasin sama dia. Gak apa-apa nak, Masya Allah, karena orang kaya nih, ya. Ini penjilat ini namanya. Tapi kalau misal semua rata, Pak bangun tuh, buka takwa di sini, gak apa-apa tidur, gak apa-apa Pak, ya. Saya maklumi. Enggak, ini kan bukan kelas, jadi bebas ya. Kan enggak bayar, enggak ada sistem, enggak ada apa-apa. Jadi bebas di sini mau dengar alhamdulillah, yang tidak dengar pun tetap dapat berkahnya mudah-mudahan. Semoga kajian ini Allah ridhoi. Dan semoga Allah taala luruskan niat ana dan juga antum. Nah, kalau misalnya dibiarin, kalau misalnya di nahi munkar ada murid yang enggak benar, dinasehatin, dia berkasus, sekolah kemudian menegurnya. Itu nanti bakal ingat itu murid. Ya sebagaimana yang kita alami, Pak, ya. Coba ingat-ingat aja, ibu guru atau bapak guru dulu yang paling perhatian sama kita. Pasti dikit-dikit ngelarang tuh. Salah dikit ngelarang, gitu. Enggak dibiarin, ngelarang. Jangan di situ. Masuk. Wah, kan itu. Serem tuh guru. Digibahin gurunya kemudian. Ah, tuh emang gila tuh guru tuh. Gokil. Dikit-dikit gini, salah terus isinya. Mudah-mudahan, didoain sama muridnya. Padahal gurunya benar. Entar pas sudah gede baru melihat dia. Sebegitu juga dengan kita jemaah sekalian. Kadang-kadang melihat sebagian ustadz tegas, ya. Apalagi soal syirik dan bid'ah. Tapi nanti ketika kita sudah mulai paham, Allah berikan hidayah, baru di situ kita memahami, ya Allah, masya Allah, saya salah banget dulu telah menjelekkan ustadz-ustadz ini. Benar Pak, kita pun dulu pernah seperti itu. Ya, jadi minta sama Allah taala hidayah. Ketika sudah Allah berikan hidayah, amar ma'ruf nahi munkar itu manis, gurih rasanya. Walaupun kadang sakit tapi gurih dia. Kerasa sayangnya gitu loh. Nabi itu harisun 'alaikum, sangat berhasrat untuk memberikan petunjuk dengan izin Allah taala. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan kalau ada sesuatu yang munkar? Suatu ketika beberapa sahabat lagi wudu. Nabi SAW melihat ada sepotong kaki sahabat yang itu kecil, itu tidak kena wudu gitu loh. Di bagian dekat mata kaki, enggak kena wudu. Rasulullah langsung berkata keras, "Wailul lil aqabi minan nar." Itu padahal masalah apa? Masalah wudu kecil doang itu. Enggak kena air. Celaka untuk bagian dekat-dekat tumit itu, dapat neraka nanti. Dibegituin sama Rasulullah. Apakah sahabat kemudian bilang, ya Rasulullah, jangan merasa paling benar. Jangan merasa benar sendiri. Ya, lakum dinukum waliyadin. Ini amalan kita. Ya gitu, Masya Allah. Kayak gitu. Justru para sahabat, kenapa mereka bersatu kalbunya? Karena ketika Allah Ta'ala perintahkan dan larang, sami'na wa ta'na. Ketika Rasulullah perintahkan dan larang, sami'na wa ta'na. Yahudi, sami'na wa asayna. Oh gitu, enggak. Nah itu Yahudi itu. Kata Allah Taala seperti itu. Sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'i wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'dan fid din. Orang-orang Yahudi katanya, dengar wahyu, dengar Al-Qur'an, dengar Al-Qur'an juga dengar kitab mereka, dengar juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Enggak, kita enggak ikut. Gitu. Seperti itu jemaah sekalian. Maka hati-hati dengan sikap seperti ini. Ini lebih buruk lagi daripada kita sekedar pakai topi Yahudi. Karena kelakuan atau sifat karakter Yahudi kalau ada pada kita itu lebih buruk memang. Ya, lebih buruk. Dan kita tidak diperbolehkan untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir seperti itu, yaitu menyerupai mereka baik dalam urusan zahir apalagi urusan batin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan saya sangat-sangat mohon maaf jika kalimat-kalimat saya mungkin agak terkesan kadang-kadang kurang diminati oleh hati sebagian dari kita. Tapi wallahi ikhwan, ana tidak bermaksud untuk menyakiti. Kalaupun ada kalimat yang menyakiti, maka itu memang kekurangan lisan saya. Dan kalau itu kebenaran, maka itu memang betul-betul Allah Ta'ala yang maha terpuji dengan segala perbuatannya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemberi hidayah. Kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memohon semoga kita dihindari dari kesesatan, penyimpangan, dan juga azab kubur serta api neraka. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.